langkah semakin hilang jejak, dihembus angin duka, kini tinggal samar bayangan. Akhirnya putus katamu pergi, tinggalkan daku, janganlah kau menyesali. senja.